Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa ala quwati illa billah ma ba'in. Qul ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qala syaihuna yadim tibin rahimahullahu ta'ala as-sawabu annahuma sawa, yang benar keduanya itu sama, yani antara qiyam dengan sujud. Wal qiyamu afdal bidhikirhi wal qira'ah, berdiri ketika baca Quran lebih afdal dari sisi yang dibacanya, bacaannya, ini Al-Quran. Wasujudu afdalu bihayatihi, lebih afdal dari sisi hayahnya, posisinya. Bahayatul sujud afdalu min hayatil qiyam, keadaan posisi sujud lebih afdal daripada keadaan posisi berdiri. Wadzikrul qiyam, dan zikir ketika berdiri afdal min zikri sujud. Wahakadha kan hadis Rasulullah SAW, fa innahu kana idza atala al-qiyam ataruku wa sujud. Dan itulah bimbingan Rasulullah SAW, jika beliau melamakan memanjangkan berdiri, beliau juga memanjangkan ruku dan sujud. Kama fa'ala fi salatil kusuf wa bi salatil lail, sebagaimana beliau lakukan dalam salat kusuf dan salat malam. Wa kana idza khaffafa al-qiyam khaffafa ruku wa sujud, dan bila beliau meringankan berdiri, memendekkan berdiri, mereka memendekkan ruku dan sujud. Wa kadzalika kana yaf'alu fil fard, demikian juga beliau lakukan dalam salat fardu. Kama qala al-Bara bin Azib, yang sudah lewat, kana qiyamu wa ruku'u wa sujuduhu mu'tadilu qariban min as-sawa', berdirinya beliau, rukunya beliau, sujudnya beliau, dan itidalnya hampir sama. Wallahu a'lam. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun, thumma kana yarfa'u ra'sahu mukabbiran ghayra rafi'in yadayh. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud pertama dalam keadaan bertakbir dengan tidak mengangkat dua tangannya. Allahu Akbar, dari sujud pertama bangkit ke duduk dua di antara sujud dengan tanpa mengangkat dua tangan. Wa yarfa'u min sujud ra'sahu qabla yadayhi, dan yang beliau angkat dari sujud itu kepalanya sebelum dua tangannya. Summa yajlisu muftarishan, kemudian beliau duduk dalam keadaan iftirash, duduk di antara dua sujud, duduk iftiras, yaitu yafrisu rijal yusra, boleh menghamparkan telapak kaki kirinya, wajib su'aliha, dan menduduki telapak kaki kiri yang boleh hamparkan, wajib sibul jumna, dan menegakkan telapak kaki yang kanan, ya, dengan nanti kita baca kafiyahnya. Wa dzakara Nasa'i rahimahullah an Ibnu Umar qala min sunnati shalah an yansibal qadam al yumna wa istiqbalaha bi asabihi al qiblah. Ini menegakkan telapak kaki kanan itu dengan menghadapkan jari-jari jemarinya ke kiblat. Di antara sunnah salat, anjan sibal qadama yumna, seorang yang salat itu menegakkan telapak kaki yang kanan. Wastiqbalahu bi asabihi al-qiblah, dan menghadapkan dengan jari jemari kakinya ke kiblat. Jari jemari menghadap kiblat. Nah, qala wa julus ala yusra, dan duduk di telapak kaki yang kiri. Walam yufad anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal maudi' jisasan ghairi hadhihi, dan tidak terjaga riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tempat ini selain duduknya seperti ini. Nah, di dalam sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rahimahullah Ta'ala menyebutkan ada duduk yang kedua, duduk ik'a. Ya, ik'a, duduk yang antara dua sujud. Kadang-kadang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa kana yada'u yadayhi ala fakhidayhi, dan beliau meletakkan dua telapak tangannya atau dua tangannya di dua pahanya, dua tangannya dua pahanya. Wa ja'alu mirfaqahu ala fakhidayhi, di sini tangan dalam artian semuanya karena ada khidin, dan meletakkan mirfaqnya di pahanya. Qala watar fujadaihi arukbatai, ujung tangannya di lutut. Wek biru sintai ini minasawihi, dan menggenggam dua jari-jemari tangan beliau. Wajuhalik halqatan, membuat halq yani lingkaran. Summa yarfa'u usbu'ahu yadu biha yuharrikuha, kemudian beliau beri syarat dengan tunjuknya tersebut menggerak-gerakannya. Hakada qala Ibnu Hajar anhu, dan masalah tahrik sudah kita tahu, sebagian ulama kita menyatakan itu adalah ziyadah syadah. Ya, ziyadah syadah seperti dikatakan saya Mukhlir rahimahullah ta'ala. Di antaranya betulah ziyadah syadah. Qala rahimahullah ta'ala wa mahadith Abi Daud an Abdul bin Zubair anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kani syurub yusmuhi ila da'a wala yuharrikuha. Adapun hadith Abu Daud dari Abdul bin Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari-jemarinya dan tidak berdoa dengan dan menggerakkannya. Fahadihi az-ziyadah bisihatiha nazar. Wadzakar Muslim al-hadith bitulihi bisahih anhu wadam yadhkur hadhihi ziyadah, dan tidak menyebutkan lafad wala yuharrikuha. Walakana kana Rasulullah SAW idha qa'ada bisalah, jika beliau duduk dalam salat, ja'ala qadam al-isra ala bahina fahadihi wasakih, boleh menjadikan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya. Qala kata beliau wa farasya qadamul yumna, dan menghamparkan kaki kanannya. Wa wada'a yadahu al-yusra ala rubbatil yusra, meletakkan tangan kiri di atas tangan kiri. Wa wada'a yadahu al-yumna ala fakhidihi al-yumna, dan beliau meletakkan tangan kanannya di paha kanannya. Wa asyara bi usbuhi. Qala wa aidan farisa bi hadis Abi Daud anhu anna hadza kana fi shalah. Qala rahimahullahu ta'ala wa aidan law kana fi shalah, kalau seandainya itu dalam salat, lakana nafiyan. Hadis Wail bin Hujar musbitan wa huwa muqaddam wa huwa hadisun sahih dzakar Abu Hatim fi sahihi, yang tadi disebutkan bahwasanya ziyadah tahrik dalam hadis Wail bin Hujar di sekarang sebagai pertama kita itu ziyadah syadzah. Ya, disebutkan bahwasanya Zaidah bin Qudamah khalafa menyisihi hampir 15 orang yang lainnya, sehingga yang pernah saya dengar ketika belajar dulu Syumabli pernah menyatakan kalau seandainya ini bukan syad, saya tidak tahu ya, contoh syad yang seperti apa. Berkatakan ini syad. Qala rahimahullahu ta'ala summa qala yaqulu bina sidatain Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Hakadza dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dapat ini sanadnya dhaif. Hadis dhaif. Iya. Di sanadnya ada Kamil bin Ibn al-Ara dikatakan Al-Habib Ibn Hajar rahimahullahu taala beliau shadiqun yukhti. Shadiqun yukhti'u, dan ini termasuk min akhtai. Disebutkan termasuk min akhtai Kamil Ibn al-Ara. Ya, dengan apa seperti ini? Dhaif. Kalau dzakar Hudzaifah anahu kana yaqulu rabbi firli rabbi firli. Ini hadisnya hasan. Kalau yang Allahumma firli warhamni wajburni wahdini dhaif. Adapun yang dengan lafaz rabbi firli rabbi firli, ini hasan. Qala wa kana hadiyyu sallallahu alaihi wasallam itala hadakni biqadri sujud, dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan panjangnya rukun ini, jadi duduk di antara dua sujud itu sekadar selama sujud. Ya, antara duduk di antara dua sujud itu hampir sama dengan atau lamanya sama dengan sujud. Wa kada sabit anhu fi jami' al-hadits Abi Sahih an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallam yaq'udu bin sejataini hatta nakura qad awhama. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud, dan beliau, dan kami menyatakan sepertinya beliau lupa untuk sujud lagi. Qala hadis sunnah tarakaha aktsarun nas min ba'din kiradi asy sahabat, dan ini sunnah yang banyak ditinggalkan banyak orang setelah berlalunya habisnya generasi para sahabat. Dua sunnah yang matrukah, yaitu yang sudah kita lewati, lama berdiri tidal, ketika baca ruku tidak langsung sujud tapi berdiri tidak agak lama, dan yang kedua ini lama duduk, ketika sujud pertama bangkit ke duduk dan sujud tidak langsung sujud kedua tapi ya benar-benar i'tidal, sehingga Rasulullah SAW karena lamanya menyatakan, sahabat menyatakan hatta naqul qad awhama, dan ini adalah sunnah talaqqa aktsarun nas. Sunnah ini duduk di atas sujud yang lama selama sujud itu banyak ditinggalkan oleh banyak orang setelah berakhirnya atau habisnya generasi para sahabat Rasulullah SAW. Mulihat qala sabit wa kana nas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kata Habib Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu melakukan satu amalan salat yang tidak aku lihat kalian melakukannya. Aku tidak melihat kalian melakukannya. Apa itu? Yamkuthu bain sajdatain. Beliau diam di antara dua sujud hatta naqura qad nasiya. Ia mengatakan dia telah lupa atau qad ahama telah keliru. Qala rahimahullahu ta'ala wa anna man hakama sunnah wa lam tafit ila man khalafaha fa innahu la ya'ba bima khalafa hadha hadiya. Adapun orang-orang yang telah orang yang melaksanakan sunnah, mengamalkan sunnah, itu dia tidak perlu menoleh kepada yang mirsi sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia telah tahu sunnah dan dia mengamalkannya, dia tidak perlu mempedulikan menoleh orang-orang yang mirsi sunnah. Dia layaba, dia tidak peduli dengan apa yang mirsi sunnah bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu tetap melakukan sunnah tersebut. Kata Thabit radhiyallahu anhu, kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu yamkuthu baina sadatain hatta naqula qad nasiya wa qad awhama. Demikian Allah rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.